زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله معاشر المسلمين para pemerhati Roja TV dan Radio Roja Kendari serta ikhwah yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali insyaallah dengan semangat mempelajari manhaj, metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam rangka mengupayakan diri kita menjadi golongan yang selamat, menjadi at-ta'ifatul mansurah, golongan yang selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berusaha mempelajari dan mengkaji manhaj mereka-mereka yang telah dijamin mendapatkan keutamaan ini, serta kita berupaya untuk mengikutinya, mempraktekannya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita bertemu kembali di malam hari ini dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf yang sejati, pengikut manhaj salaf yang sesungguhnya. Kitab yang ditulis oleh guru kita, syekh kita, Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di poin-poin pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah, ya, yang secara kesimpulannya mereka menjadikan masdarut talaki, sumber pengambilan pemahaman masalah akidah, dari Al-Quran dan Sunnah, hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan pemahaman para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yakni, ini termasuk perkara yang sangat penting, karena akidah tidak mungkin dibangun kecuali di atas keterangan yang benar penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian mereka tunduk kepada wahyu, tidak menolak wahyu dengan pertimbangan akal semata-mata, tidak menolak dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan pertimbangan akal manusia yang terbatas, tidak berdalam-dalam membicarakan perkara-perkara yang gaib kecuali yang telah diterangkan di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya telah kita bahas juga keistimewaan manhaj salaf, di antaranya mereka selalu teguh di atas kebenaran, tidak mudah berubah, ya. Mereka bisa saja berbeda pendapat dalam satu masalah, tetapi berpegang teguhnya mereka dengan dalil, selalu merujuknya mereka kepada kebenaran, selalu merujuknya mereka kepada penjelasan dari para ulama salaf, ini tidak ada yang berbeda di kalangan mereka, ya. Mereka punya as-sabat, keteguhan di atas pemahaman yang benar. Kemudian kesepakatan mereka di atas akidah yang sahihah. Tidak pernah terjadi perbedaan di dalam setiap waktu, di dalam semua masa, di dalam setiap keadaan, ya, dan di semua tempat di seluruh dunia ini. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang mengikuti pemahaman yang aslam wa a'lam wa ahkam, pemahaman yang paling selamat, yang paling ilmiah dan paling sesuai dengan hikmah, paling bijaksana. Inilah manhaj salaf. Tidak akan mungkin ada di dalam manhaj salaf itu hanya yang selamat saja tapi tidak sesuai dengan hikmah, seperti tuduhan sebagian orang yang tidak mengenal manhaj yang agung ini. Atau sebaliknya, ya, di dalam manhaj yang lain itu lebih ilmiah tapi manhaj salaf lebih selamat. Tidak mungkin. Maka di dalam manhaj salaf adalah manhaj yang paling selamat, paling ilmiah, karena selalu berdasarkan dalil, berdasarkan nukilan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan paling sesuai dengan hikmah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya, yang mensyariatkannya adalah Al-Hakim, yang maha sempurna hukum dan hikmahnya. Kemudian keistimewaan mereka adalah selalu bersemangat menyebarkan akidah yang sahihah, menyebarkan pemahaman yang benar, disertai dengan membantah orang-orang yang menyimpang, tentu dengan cara yang baik dalam semua keadaan. Karena mereka meyakini inilah yang bisa menyatukan umat, yang memudahkan sebab turunnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebagaimana pendapat atau pemahaman sebagian orang yang hanya mengusahakan menyatukan tanpa ada upaya untuk meluruskan kesalahan di kalangan umat ini. Berikutnya, keistimewaan mereka adalah wasatiyah. Mereka memiliki sikap pertengahan, moderat, tidak berlebih-lebihan, ekstrim, dan juga tidak memiliki sifat tafrid, yaitu lunak atau terlalu lunak di dalam menyikapi dan mengamalkan masalah-masalah agama. Itulah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah serta keistimewaan manhaj mereka. Juga ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di kajian terakhir yang lalu saya juga telah membahas manhaj ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Orang yang telah mengkaji kitab ini dan kitab-kitab manhaj yang lainnya akan mudah membedakan. Akan mudah membedakan karena akan terlihat dari nukilan-nukilan yang disampaikan. Setelah nukilan, kesimpulan. Kesimpulan pun diambil dari penjelasan para ulama kita. Dari pelajaran kita, kajian kita tentang masalah metode pemahaman atau manhaj ahlu sunnah dan manhaj ahlul bid'ah, kita akan mudah membedakan. Dan ini insya Allah bagi orang-orang yang benar-benar mengkaji masalah ini dengan baik, tidak ada kesamaran. Karena sudah kita bahas berkali-kali, Islam itu dibangun di atas kejelasan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dengan apa? Mahajjatul baydha. Dalil yang sangat jelas. Laqad taraktukum ala mithlil baydha ilailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Wahai kaum muslimin, sungguh telah aku tinggalkan kalian semua di atas petunjuk yang putih bersih, terang benderang, saking terangnya sampai malamnya seperti siangnya. Tidak akan ada kesamaran padanya bagi orang yang mempelajarinya dengan benar, bagi orang yang mencermatinya. Tidaklah menyimpang dari petunjuk yang terang benderang ini kecuali orang yang binasa. Makanya tidak ada alasan setelah sampainya dakwah ini, tersebarnya kitab-kitab akidah ahlu sunnah wal jamaah, bahkan diterjemahkan di dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, sebagiannya malah dibagikan secara gratis. Orang yang pergi haji atau umroh akan mendapatkan pembagian gratis buku-buku tersebut, ya. Maka setelah itu akan susah dikatakan bahwa manhaj atau metode pemahaman ini masih asing, apalagi bagi orang-orang yang bisa berbahasa Arab, bisa membaca kitab-kitab para ulama, Ya, bahkan kebanyakan manusia saja bisa mengetahuinya karena buku-buku tentang masalah ini sudah tersebar di mana-mana. Kita pernah nukilkan di pertemuan kita yang lalu pernyataan dari Umar bin Abdul Aziz, ada juga yang dinisbatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. La udhra li ahadin fi dhalalatin raqibaha yahsabu annaha hudan wala fi hudan tarakahu yahsabu annahu dhalalah. Tidak ada alasan bagi seseorang. Tidak ada lagi udzur bagi seseorang ketika dia melakukan kesesatan, dia mengerjakannya karena menyangka itu petunjuk. Juga tidak ada alasan baginya meninggalkan petunjuk sunnah yang ditinggalkannya karena dia menyangka itu adalah kesesatan. Tidak ada. Faqada buyyinatil umur, karena semua perkara Islam telah dijelaskan. Ini pernyataan yang diterangkan oleh siapa? Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhu Sunnah. Saking jelasnya Islam. Itulah metode Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam memahami dan mengamalkan agama. Kemudian, adapun metode atau manhaj ahlul bid'ah wal ahwa, ya, mereka kebalikan dari manhaj atau metode pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Tentu saja mereka tidak akan menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai sandaran, meskipun dipakai atau terkesan digunakan. Pastilah. Orang yang menisbatkan diri kepada Islam tidak akan mungkin dia terang-terangan mengatakan apa? Menolak Al-Quran dan Sunnah. Menolak para sahabat. Yang jelas-jelas dijamin di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Mereka pasti akan mengaku. Kita juga ingin sunnah. Kita juga ingin pemahaman sahabat. Kita juga ingin kembali kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tapi mana buktinya? Ya, mana kenyataannya? Ini yang menjadi masalah. Kita kemarin ingat kembali pernyataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menyikapi apa? Pengakuannya orang-orang Khawarij yang mengaku ingin membela Islam, bahkan ingin mengembalikan kepada hukum Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, waktu mereka bayangkan keluar memberontak kepada Khalifatul Rashid, Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka mengatakan apa? La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini jelas maknanya Al-Qur'an, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Pengakuan, dan semua orang bisa mengaku. Tapi apakah ini sesuai dengan kenyataan? Kalau orang-orang Khawarij masih banyak bisa memperdaya kita karena mereka ibadahnya kelihatannya luar biasa. Salatnya dan puasanya. Tapi karena mereka berhadapan dengan sahabat sekelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian mereka dinasihati dan sebagian mereka rujuk, sebagian mereka tetap dengan pemahaman sesatnya, tapi dengan membawa slogan yang kelihatannya benar. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ketika itulah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengungkapkan pernyataannya yang terkenal, kalimatu haqqin urida biha batil, ucapan mereka itu adalah kalimat yang kelihatannya benar, label kebenaran, tapi di balik semua itu diinginkan kebatilan. Diinginkan kebatilan. Jadi tidak ada orang itu yang menisbatkan dirinya kepada Islam kemudian terang-terangan mengatakan saya mengingkari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung ditolak dari awal. Ya, tapi pada kenyataannya, kalau kita lihat prakteknya, meskipun mereka tidak akui, ternyata perjuangan mereka, pemahaman mereka, apa yang selalu mereka sampaikan adalah diambil dari, ya, apa yang diada-adakan oleh mabtada'ahu a'immatuhum wa syuyukhuhum. Apa yang diada-adakan oleh tokoh-tokoh dan pimpinan-pimpinan mereka. Kemudian mentakwilkan Al-Quran, dipaksakan agar menyesuaikan diri dengan keinginan mereka. Makanya mereka tidak akan merujuk kepada tafsir para ulama ahlu sunnah wal jamaah. kadang-kadang mungkin mengambil tafsir, tapi tafsir yang salah. Atau yang para ulama membantahnya. Karena bagaimanapun juga para ulama ada yang salah di antara mereka. Dijelaskan oleh para ulama yang lain. Kadang-kadang ini yang diambil. Atau satu perbuatan yang terjadi di kalangan ulama salaf, tapi para ulama yang lain meluruskannya misalnya. Itu yang mereka jadikan sebagai sandaran. Bukan yang disepakati oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Atau ditetapkan dalam kitab-kitab akidah yang dimuat di dalam buku-buku mereka. Ini perbedaannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wabil jumlah faftiraku ahli alkitab wa iftiraku hadhihi al-ummati ala 73 firqatan innama awjabahu at-ta'wil. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya, perpecahan ahlul kitab yang terdahulu yang diberitakan di dalam hadis yang sahih, termasuk perpecahan yang terjadi di umat ini, perselisihan mereka menjadi 73 golongan seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Tidak lain sebabnya, kata beliau, adalah apa? Tidak lain yang sebab yang mengakibatkannya adalah at-ta'wil. Karena menta'wilkan. Apa maksudnya? Memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tidak dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Penyimpangan yang sampai sedahsyat Khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka, disebut oleh Rasulullah SAW tentang mereka. Penyimpangan yang orang-orang yang sampai menolak sifat-sifat Allah sampai pada tingkatan kufur, ataupun yang di bawah itu, karena ta'wil. Kenapa mereka ta'wil? Karena mereka tidak memiliki penghargaan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Makanya antum semua, kita semua, ya, semua kaum muslimin yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala punya penghargaan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Berusaha memahaminya dengan benar. Berusaha menjadikannya sebagai sebab yang menguatkan iman, membenarkan pemahaman. Ini adalah karunia yang agung. Kita masih bangga dengan petunjuk Allah. Kita merasa mulia memahaminya dengan benar dan mengamalkannya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmatnya, dengan Al-Quran, pemahaman Islam yang benar, maka dengan itu hendaknya mereka berbangga, merasa mulia, karena ini lebih baik dari semua kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Maka inilah kesimpulan dari metode pemahaman mereka, jelas menyelisihi manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam segi pengambilan dalil. Dan ini termasuk sebab terbesar yang menjadikan perpecahan di kalangan umat ini. Jadi ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, serta ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak hafizakumullah, kembali kepada pemahaman yang benar adalah sebab untuk keselamatan diri kita dan keselamatan umat ini. Kalau sudah dijelaskan, ta'wil, pemahaman karena menta'wilkan, menyimpang dari pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apa kurangnya orang-orang Khawarij? Kelihatannya rajin beribadah, tapi mereka jelas-jelas menentang generasi terbaik umat ini. Masih ada para sahabat yang mulia sekelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibnu Abbas dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena mereka menyimpang atau menganggap dirinya lebih baik daripada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka tidak lain ketika terjadi sekarang muncul pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, yang menyimpang, meskipun di atas namakan Islam atau banyak yang menyerukannya, kita harus yakin ini mesti tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Seandainya kita punya kemauan sedikit saja, tidak perlu jauh-jauh, kita buka saja tafsir Ibnu Katsir yang sudah ada terjemahannya, atau misalnya tafsir Taisiril Karim Rahman, tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kita akan lihat ayat-ayat yang mereka bawakan dan lihat pemahamannya, pasti sangat menyimpang jauh. Masih sangat menyimpang jauh. Karena kalau mereka memegangnya dengan pemahaman yang benar, tidak akan terjadi perpecahan. Kalau mereka memahaminya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, tidak akan terjadi perselisihan. Pasti semuanya akan satu. Maka kata beliau di sini, ya, ini termasuk sebab yang terbesar yang menjadikan perpecahan di kalangan umat ini. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di sini seseorang sangat butuh untuk selalu merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beragama, ketika dia telah mengenal ada jalan yang benar, ada jalan yang lurus. Jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dijamin kemudian walladzina taba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, tidak perlu dia memikirkan jalan yang lain hanya karena pandangannya, oh, dia lebih cerdas, dia lebih pintar, dia lebih bisa berbicara atau bisa memahami permasalahan. Tidak perlu. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ini kesimpulannya ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ikuti saja, ittiba. Jangan mengada-ngadakan. Jangan berpikiran mungkin ada cara baru, pemikiran baru. Tidak ada. Faqad kufitum, kamu telah dicukupkan. Kamu telah dicukupkan. Seandainya yang ada dalam pikiranmu itu adalah kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakannya. Wa ma kana rabbuka nasiya, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melupakannya. Ya, segala kebaikan itu sudah ada di dalam pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau ingin selamat, jadilah walladzina taba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Sehingga di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, dimanapun antum berada rahimakumullah, kadang memang ada sebagian orang mungkin dia belajar pembahasan-pembahasan kayak masalah akidah, tauhid, kitab usul salafah kadang-kadang dibaca, atau kitab tauhid dikaji. Untuk masalah-masalah akidah, mereka merasa mau mengambil dari kitab-kitab tersebut. Tapi nanti ketika menerapkan masalah akidah di masyarakat, melihat tentang kezaliman pemerintah seperti yang mereka katakan, melihat tentang banyaknya kerusakan, muncul dalam pikirannya, kalau kita belajar terus, kapan kita berbuat? Ini kan sudah kita bahas kemarin. Muncul dalam pikirannya, apakah kita bisa merubah keadaan dengan hanya ngaji terus? Sebelum kita jawab, kita katakan dulu, metode ini telah merubah, ya, telah meluruskan jalannya orang-orang yang terbaik sebelum kita, dari generasi ke generasi. Dan terbukti metode ini dengan segala kekurangannya ketika diterapkan oleh para ustadz kita, hafizahumullahu ta'ala, alhamdulillah telah memberikan kebaikan yang besar. Para ulama kita yang datang ke Indonesia ketika menyampaikan ceramah-ceramah di masjid-masjid, termasuk Masjid Istiqlal, mereka tidak pernah menyerukan apa-apa. Tidak pernah menyerukan pemberontakan atau urusan politik, tidak pernah menyerukan ini. Mereka hanya mengajarkan bagaimana mencintai Allah, mencintai Rasulnya, keharusan untuk berpegang teguh dengan akidah yang benar, keharusan untuk selalu berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Itu yang mereka bahas. Tapi ternyata dakwah mereka mendapat sambutan yang baik, menjadi sebab orang-orang kemudian bisa mengamalkan, ya, tauhid yang benar. Di mana-mana kita dapati masjid-masjid sudah diamalkan salat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab misalnya kitab sifat salat Nabi yang diterjemahkan, dibaca, orang sudah mulai perhatian kepada dalil, orang-orang sudah mulai perhatian kepada salat misalnya pakai sutrah dan yang lainnya, pakai pembatas. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah tersebarnya dakwah sunnah, pengamalan-pengamalan dalam kebaikan menjadi tersebar, dan ini justru yang menjadi sebab insya Allah turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Jadi dengan cara seperti ini, dakwah tersebar dan kebaikan tersebar dengan metode pemahaman dan pengamalan ahlu sunnah wal jamaah. Taib, barakallahu fikum. Oleh karena itulah, di akhir pembahasan ini atau setelah pembahasan metode tadi, ya, dicantumkan di sini, ya, bab yang ketujuh atau fasal yang ketujuh, tariqul khalasi wan najati huwal ittiba'u wa tarkul ibtida', jalan keselamatan. Jalan keselamatan dan an-najat, jalan untuk keselamatan dan lepas dari keburukan tersebut adalah ittiba', mengikuti semata-mata tanpa mengadakan pemahaman-pemahaman bid'ah. Ya, ini orang belajar itu jangan bosan-bosan. Duduk di majelis ilmu itu jangan berputus asa. Talabul ilmi hattal mamat. Kita menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Karena menuntut ilmu itu sendiri adalah ittiba. Menuntut ilmu sendiri adalah ittiba. Inilah jalan yang dipilih oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kita pernah dengarkan kemarin nukilan dari seorang ulama salaf. Mata yasluhu lirrajuli an yatlubal ilma. Kapankah usia yang pantas bagi seseorang untuk menuntut ilmu? Apa jawaban ulama ini? Masaluhat bihil hayatu. Selama dia masih pantas hidup. Selama dia masih punya nyawa. Tidak ada liburnya menuntut ilmu. Hattal mamat, sampai meninggal dunia. Ini adalah ittiba. Karena ilmu itu adalah tali Allah yang ingin kita selalu pegang supaya kita terbimbing menempuh jalan yang lurus. Maka kalau kita ingin sampai di akhir hayat kita selalu menempuh jalan yang lurus, berpegang teguh dengan ilmu, tentu ilmu yang bermanfaat. Baik. Jadi tariqul khalasi wan najati huwa bil ittiba'i wa tarkil ibtida'. Jalan untuk melepaskan diri dari keburukan dan jalan keselamatan adalah dengan ittiba, mengikuti, dan tidak melakukan ibtida, mengada-ngadakan yang baru. Taib. Dibawakan di sini pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, qala Syekhul Islam rahimahullah taala fi kitabil ubudiyyati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Ubudiyah. Kitab Al-Ubudiyah ini pernah saya kaji dengan rutin sampai selesai di Rojak TV, di kajian setiap hari Kamis pagi, ya, sudah selesai kita bahas kitab Al-Ubudiyah. Kitab yang sangat bermanfaat menjelaskan tentang hakikat penghambaan diri, hakikat tauhid dan keimanan yang sesungguhnya. Di dalam kitab ini beliau berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajma'ud dini aslani alla na'buda illallah wa la na'budahu illa bima syara' la na'buduhu bil bid'ah. Jima'ud din, terhimpunnya agama ini dalam dua asal. Agama ini sederhana. Dasar Islam adalah dua kalimat syahadat. Itu merupakan kesimpulan Islam keseluruhannya. Ya. Jadi kata beliau, jima'ud din, terkumpulnya agama ini, terhimpunnya agama ini dalam dua pokok besar. Pertama, alla na'buda illallah. Tidak boleh kita beribadah kecuali kepada Allah semata-mata. Ibadah dalam segala bentuknya. Lahir dan batin. Inilah tauhid. Ya, inilah tauhid. Jadi segala ketundukan kita lahir dan batin. Kecintaan kepada Allah, takut dan berharap. Termasuk salat kita. Ya. Sembelihan kita, nazar kita, puasa kita hanya untuk Allah semata-mata. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wala na'budahu illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang Allah tentukan. Ya, ini ittiba', mengikuti sunnah. La na'buduhu bil bid'ah, tidak boleh kita beribadah dengan bid'ah. Kesimpulan agama ringkas. Kita ibadah untuk Allah semata-mata, Cara pelaksanaannya juga dari Allah. Itulah yang namanya kesimpulan agama ini. Jadi kata beliau, inilah yang namanya jima'uddin, kesimpulan atau terhimpunnya agama ini dalam dua pokok tersebut. La na'buduhu bil bid'ah kama qala ta'ala, kita tidak boleh beribadah kepada Allah dengan bid'ah, dengan perbuatan bid'ah, sebagaimana makna firman-Nya di dalam surat Al-Kahf 110, surat yang ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini pembahasan yang sebenarnya sudah kita ketahui dan kita kaji di mana-mana bagi yang mengikuti kajian sunnah. Tapi bagi yang tidak mengikuti kajian berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin mereka bingung kalau disebutkan apa itu kesimpulannya agama, apa itu landasannya Islam, apa itu syarat diterimanya amal. Ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahf ayat 110, "Faman kana, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya." Ayat ini saja kalau kita tanyakan kepada sebagian orang yang tidak faham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia bertanya, berjumpa dengan Allah bagaimana maksudnya? Oh, mungkin ini mengharapkan ridha Allah, ditakwil. Kalau kita Ahlus Sunnah meyakini, berjumpa dengan Allah ya berjumpa, memandang wajahnya yang maha indah, yang maha tinggi sebagai kenikmatan tertinggi di surga, ada perjumpaan dengan Allah. Inilah saat terindah dalam hidup manusia. Orang yang mengingkarinya atau mentakwilkannya, dikhawatirkan mereka tidak mendapatkannya. Iya kan? Karena kaidah yang sudah pernah kita sebutkan, man kadzaba bi karamatin lam yanalha, kata salah seorang ulama salaf, barang siapa yang mengingkari satu kemuliaan, maka dia tidak akan mendapatkannya. Sementara Ahlus Sunnah ketika membaca ayat ini, dia menginginkan. Maka dia melakukan sebab-sebabnya. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda bagaimana? Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu, barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah mencintai perjumpaan dengannya. Subhanallah. Nikmatnya belajar akidah yang benar. Kita bisa mengusahakan keutamaan tersebut, kita setelah kita memahami apa adanya, kita imani dengan benar, kita berharap semoga kita mendapatkannya tanpa perlu kita memalingkannya ke kanan dan ke kiri. Kita pahami apa adanya, kita imani. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah mudahkan kita untuk mendapatkannya. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal, hendaknya dia mengamalkan amalan soleh. Dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun dalam beribadah kepadanya. Kata Ibnu Taimiyah, masih kelanjutan bacaan beliau, faqada amarallahu fi hadhil ayatil an yakuna al-amalu salihan ay muwafiqan li sunnati thumma amara an yukhlisahu sahibuhu lillah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di ayat yang mulia ini agar kita menjadikan amalan itu adalah amal yang saleh. Ya. Artinya amal yang sesuai dengan sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memerintahkan kepada orang yang beramal untuk mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kedua hal ini dari mana kita akan dapatkan kalau bukan dengan menuntut ilmu? Amalan soleh yang kita kerjakan, kita harus tahu dalilnya. Bahkan ketika kita mengamalkan amalan soleh, contoh seperti menuntut ilmu, ada adab-adabnya. Kita juga harus tahu adab-adabnya berdasarkan keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agar kita ittiba dalam menuntut ilmu. Karena ini adalah jalan keselamatan. Menuntut ilmu ada ittiba-nya. Kalau tidak ittiba berarti tidak akan selamat. Ya, karena ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini keterangan dari beliau tadi. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala fi tafsirihi, al-Imam al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, surah Al-Kahf ayat 110 ini, wa hadzani ruknal amalil mutaqabbal, inilah dua rukun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dua tiang penopang amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La budda an yakuna khalisan lillahi sawaban ala syariati Rasulillah, amal tersebut harus ikhlas niatnya, ikhlas karena Allah semata-mata, dan sawaban harus benar ya di atas syariat yang dicontohkan oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dua hal inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menafsirkan makna as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, tauhidul ibadah dan tauhidul mutabaah. Itu kesimpulannya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan menunggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ittiba, mengikuti petunjuk beliau. Wa qad ruwiya mithlu hadza anil qadhi Iyad rahimahullah taala wa ghairihi, yang kemudian pernyataan seperti ini juga ya diriwayatkan dari ucapannya al qadhi Iyad dan yang selain beliau rahimahumullah taala. Baik. Jadi inilah kesimpulan dari agama ini, yang berarti semua permasalahan-permasalahan dalam urusan agama kembalinya kepada dua hal ini saja. Semua kerusakan terjadi kalau bukan karena penyimpangan niat, maka penyimpangan dari ittiba. Semua kesesatan, semua penyimpangan, semua penyelewengan atau perpecahan, semua kesimpulannya dari dua hal ini saja. Kalau bukan ikhlasnya yang bermasalah, maka ittibanya yang bermasalah. Wa mimma taqaddama yatabayyanu annahu la budda li sihhati ayyi amalin nuridu an nataqarraba bihi ila Allahi min syartaini asasiyaini wa la budda min wujudihima mujtami'aini wa la yanfaku ahaduhuma anil akhar wa huma. Dari penjelasan yang lalu jelaslah bagi kita, dari keterangan yang lalu jelaslah bagi kita bahwa harus wajib untuk wajib untuk satu amalan dikatakan benar ya, yang kita tujukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib memenuhi dua syarat utama, dua syarat pokok yang kedua-duanya harus terkumpul secara bersamaan, tidak boleh lepas satu sama lainnya, harus ada dua-duanya. Yang pertama adalah al-awwal ikhlasul ibadati lillahi wahdahu, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wathani, dan yang kedua, tajridul mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memurnikan ittiba' kita, sikap kita dalam mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengambil selain dari petunjuk beliau. Ini dua syarat diterima amal, yang juga ini sudah sangat kita kenal dan sering kita bahas di kajian-kajian kita. Ternyata ini merupakan inti permasalahan yang kalau kita kembali kepada keduanya, kita akan berarti menyelesaikan masalah-masalah terbesar di umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua untuk senantiasa berpegang teguh di atas pemahaman yang benar, selalu mewujudkan dua syarat ini dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Barakallahu fikum, sudah waktu adzan ya. Kelihatannya kita akan teruskan insyaallah setelah selesai salat isya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak, kita lanjutkan kembali membaca keterangan yang disampaikan oleh Syekhuna, Syekh kita, guru kita, Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Jadi beliau tadi telah menyebutkan kesimpulan tentang dua syarat asas, dua syarat utama untuk diterimanya amal yang sudah kita ketahui bersama, yaitu mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata-mata, dan yang kedua memurnikan ittiba hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat yang kedua, fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Maka beribadahlah kamu kepada Allah dengan mengikhlaskan agama baginya. Ya, ini syarat yang pertama, jelas perintah untuk mengikhlaskan agama bagi Allah semata-mata. Kemudian dalam surat Al-Qasas ayat ke-77, wattabi fi ma ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah keutamaan yang Allah berikan kepadamu di negeri akhirat, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. وقال عز وجل في الحديث القدسي الذي يروي وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis kursi yang diriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ana agna syuraka'i 'ani syirki faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan persekutuan. Maka barang siapa yang mengamalkan satu amalan, dia menyekutukan aku di dalamnya kepada selainku, maka aku akan tinggalkan dia dengan persekutuannya. Yakni Allah tidak butuh dan berlepas diri darinya. Inilah syarat ikhlas. Fal ikhlasu la yata'atta ma'a syirki awir riya'i aw iradatil insani bi amalihi dunya wala budda an yakuna al amilu qad qasada bi amalihi wajhallahi wahdah. Maka ikhlas tidak akan mungkin bisa terwujud bersama dengan syirik atau perbuatan riya, memperlihatkan amal untuk pujian kepada manusia, atau keinginan manusia mendapatkan dunia dengan amal soleh yang dilakukannya. Ya, dan mestilah atau haruslah seorang yang mengamalkan satu amalan sungguh-sungguh meniatkan dengan amalnya itu untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hadza binisbati lima yata'allaqu bi syartil awal, ini berhubungan dengan syarat yang pertama. Berhubungan dengan syarat yang pertama. Kita lihat, ini penjelasan tentang dua syarat diterimanya amal. Tidak lain ini adalah jalan keselamatan. Dan inilah yang dinyatakan oleh para ulama salaf atau para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika menyebutkan perpecahan, apa sebabnya, apa yang dimaksud dengan jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Semua kembali kepada dua kesimpulan syarat diterimanya amal ini. Dua syarat diterimanya amal ini. Ya, penyimpangan dari dua syarat ini itulah yang menjadi sebab perpecahan. Taib. Wa amma syartu tsani, adapun syarat yang kedua, fa ma'nahu, maknanya an yakunal amalu alladhi nataqarrabu bihi ila Allahi muwafiqan lima syara'ahu Allahu fi kitabihi au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi sunanih. Maknanya, syarat yang kedua, amal yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah harus sesuai dengan syariat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah atau petunjuk beliau. Ini syarat yang kedua. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhoi agama Islam ini sebagai agamamu. Allah tidak meridhoi selain Islam yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW ketika turunnya ayat ini. Faqad akmala lana dina qabla an yantakila Rasul SAW ila rafiqil a'la falaysa huwa bihajatin ila man yazidu wa yankusu fihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan urusan agama ini. Semua agama sempurna. Dalam ilmu dan amalnya. Dalam dakwanya. Dalam sikapnya. Dalam menuntut ilmu. Mengamalkan. Dalam semua permasalahan agama. Dalam akidah, muamalah, akhlak. Dalam ibadah. Semua sempurna. Ya. Allah telah menyempurnakan agama ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka agama ini tidak butuh kepada orang yang menambah-nambah atau mengurang-uranginya. Subhanallah, inilah kesempurnaan Islam. Makanya karena manhaj salaf itu mengikuti Islam yang benar. Al-Islamu huwa sunnatu wa sunnatu hiyal Islam. Ini pernyataan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Karena pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain mengikuti Islam. Sehingga pemahaman inilah yang terbaik dalam semua sisi agama. Dalam ilmu dan amal. Pemahaman inilah yang paling selamat. Paling sesuai dengan ilmu dan paling bijaksana. Paling mengandung hikmah. Wa qad ja'at nususun kathiratun ta'muru bil ittiba'i. Wa tuhadziru minal ibtida'i wal ihdathi fid din. Disebutkan dalam banyak dalil perintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memperingatkan untuk menjauhi perbuatan bid'ah dan mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama. Disebutkan di sini banyak dalil yang dinukil, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan Allah dan balasan kebaikan di hari akhir dan banyak menyebut nama Allah. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti apa? Pada ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau. Berarti ini dalil tentang ittiba. Dan digandengkan dengan mengharapkan rahmat Allah. Berarti orang yang ittiba adalah orang yang beriman kepada balasan di hari akhir dan mengharapkan rahmat Allah. Taib dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepadamu, ambillah itu. Dan apa yang beliau larang darinya, maka hentikanlah, tinggalkanlah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ini ayat-ayat yang sangat jelas sekali menyebutkan tentang keutamaan dan keharusan kita untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Wa minas sunnati, dalam hadis-hadis yang sahih, ahadithu kathira, banyak hadith-hadith yang menyebutkan hal ini. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal riwayatnya Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu, dan hati-hati kamu dengan perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Semua perkara yang baru adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat, dan semua kesesatan tempatnya di dalam neraka. Ini hadis sahih, telah disebutkan tahrijnya atau penjelasan di pertemuan yang lalu. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku sesuatu yang selama kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat setelahku, yaitu kitabullah, Al-Qur'an, dan sunnahku. Tentu dengan pemahaman yang benar. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Al-Qur'an dan menjelaskannya, berarti berpegang teguh dengan Al-Quran adalah berpegang teguh dengan lafaz dan makna seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Jadi kita perhatikan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Kita perhatikan ya, ayat-ayat dan dalil-dalil yang dibawakan ini bukanlah ayat-ayat atau hadith-hadith yang asing, sering kita dengarkan. Tapi kenapa masih banyak orang yang tidak mengamalkannya? Kenapa ketika mempraktekkan urusan-urusan yang berhubungan dengan sikap terhadap pemerintah atau dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, orang seolah-olah punya pemikiran sendiri dalam menetapkan kaidah-kaidahnya atau cara-caranya. Padahal itu kan bagian dari ibadah. Memangnya dulu Rasulullah SAW tidak pernah berdakwah. Memangnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tidak pernah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Memangnya mereka tidak punya girah semangat ketika melihat perbuatan zalim dan seterusnya. Tetapi ini saya katakan, orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu butuh bersabar di atas sunnah. Ya, wasbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Berhenti ketika mereka berhenti, berbicara ketika mereka berbicara. Jangan melampauinya. Ini jalan keselamatan. Kita sudah dicukupi, maka tidak perlu mengadakan hal-hal yang baru. Oleh karena itulah, ini dibawakan adalah dalil-dalil yang sudah sering kita bahas dan sudah sering kita kaji. Karena yang terbiasa mengikuti kajian sunnah mesti tidak akan lepas dari dalil-dalil ini. Meskipun orang-orang yang tidak faham, ya, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah tentu merasa asing dengan dalil-dalil ini, ternyata banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Insyaallah saya cukupkan sampai di sini kajian dan pembahasan yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita akan bisa meneruskan kembali pembahasan kita di pertemuan yang akan datang ya, sebelum bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul ikhlas dan ahlul ittiba yang senantiasa mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sampai di akhir hayat kita. Demikian saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita jawab satu atau dua pertanyaan. Ustadz, apa hukum memakai dasi? Ada yang bilang makruh. Saat ini saya tidak ingat, mungkin ustadz lain ada yang tahu, antum bisa tanyakan kepadanya tentang masalah hukum memakai dasi, tentang larangannya. Karena ini hukum asalnya adalah urusan dunia. Ya, asalnya hukum urusan dunia itu adalah perkara yang mubah, kecuali kalau dikatakan dia tasyabbuh juga bukan merupakan ciri khusus orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak benar. Kalau ada yang mengatakan makruh mungkin dia pernah dapatkan keterangannya, maka kita butuh keterangan dari para ulama yang menyebutkan kalau ini ada sesuatu yang menjadikannya makruh atau dibenci dalam agama. Nah, manakah pendapat yang lebih kuat tentang nikmat kubur dan apakah ia menimpa jasad dan ruh? Ruh saja. Menimpa jasad dan ruh. Menimpa jasad yang dan ruh. Ini yang diterangkan dan dikuatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pembahasan kitab-kitab akidah yang mereka jelaskan. Nah, apakah seluruh amalan kebaikan yang tidak ittiba dengan Rasul tidak mendapatkan pahala? Kalau betul-betul dia tidak ittiba, maka dalilnya sudah jelas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak. Barang siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Cuma kadang-kadang kan satu amal itu tercampur. Misalnya orang melaksanakan sholat, kan sholatnya disyariatkan. Tapi dalam sholat dia melakukan hal-hal yang bid'ah, tambahan yang tidak ada dalilnya, tentu tidak berarti ditolak sholatnya. Tapi amal yang tidak ada tuntunannya tadi tertolak dan itu mengurangi nilai keutamaan sholatnya jelas. Karena ada dicampurkan di dalamnya hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini sudah pernah jelaskan semua sebenarnya ya. Pertanyaan tentang apa itu pemahaman Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Qadariyah secara ringkas adalah orang-orang yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Dinisbatkan kepada mereka tentang pemahaman mereka sendiri karena mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan bahwa manusia itu menciptakan amalnya sendiri tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sesat dan menyesatkan. Pemahaman yang sangat menyimpang dari Islam. Murji'ah dari kata-kata irja, yaitu mereka adalah orang-orang yang menjadikan amal itu tidak termasuk dalam iman. Mereka menangguhkan amal dari iman. Ini kesimpulan dari pemahaman mereka. Kemudian Mu'tazilah, ya Mu'tazilah adalah orang-orang yang mendewakan akal dan banyak menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai dalil akal padahal bertentangan dengan akal sehat yang benar. Adapun pemahaman Asy'ariyah adalah orang-orang yang menolak sebagian dari sifat-sifat Allah atau menolak sifat-sifat Allah yang mereka anggap tidak sesuai dengan akal untuk ditakwilkan ke dalam beberapa sifat yang mereka batasi dengan jumlah yang tertentu. Ya, ini pemahaman atau kesimpulan dari apa yang ditanyakan dari kelompok-kelompok ini. Barakallahu fikum. Ada lagi satu ya. Apakah sahih hadis yang menyebutkan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis palsu. Hadis yang sangat-sangat palsu dan tidak jelas asal-usulnya dan ini adalah batil. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan alam semesta ini dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keyakinan ini termasuk keyakinan kufur dan syirik, menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pada yang tempat yang sesungguhnya atau tempat yang pantas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, dia tidak memiliki hak yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya ya dengan tujuan untuk menegakkan peribadatan kepadanya, karena penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaslahatan terbesar yang akan terwujud di alam semesta ini kalau ditegakkan oleh semua manusia, semua makhluk di alam semesta ini. Nah, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.